membenci mereka semua karena Allah, memusuhi mereka semua karena Allah. Al-wala' wal-bara' ini merupakan syiarnya Ahlus Sunnah. Dengan itu iman mereka semakin kokoh. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah wal-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah." Termasuk ikatan iman yang paling kokoh, yang paling kuat, cinta karena Allah, benci karena Allah, berwala, berloyalitas karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Hadis hasan li ghairihi, datang dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhainya, dan juga dari sahabat yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga al-wala' wal-bara' ini merupakan pondasi keimanan. Al-wala' wal-bara' ini, barakallahu fikum, merupakan prinsip para anbiya wal-mursalin. Aslun nabawi. Prinsip yang disepakati oleh salafun salih. Aslun salafi. Dari prinsip ini ada sekian banyak kawaid-kawaid, kaidah-kaidah penting. Semuanya berkaitan dengan al-wala' wal-bara'. Dan ini akan kita kupas tuntas pada kesempatan bagi hari ini. Kaidah yang pertama. Al-wala' wal-bara' ahlus sunnah dibangun di atas ittiba'. Dibangun di atas sunnah manhaj salaf. Tidak dibangun di atas al-wala' wal-bara' pada tokoh tertentu, orang tertentu selain Rasulullah SAW. Tidak dibangun di atas fikrah, pemahaman tertentu selain pemahaman salaf, manhaj salaf. Tidak dibangun di atas ormas atau parpol atau komunitas atau yayasan atau pesantren ataupun yang lain-lainnya. Al-wala' wal-bara'nya bukan di atas dasar itu, tapi di atas dasar sunnah. Fala mahalla indahum lilhizbiyah allati taj'alu shakhsan aw mabda'an aw kitaban ghayra alquranil 'azhim sunnatin nabawiyyah mahallan lilwala'i wal bara'. Tidak ada ruang di sisi ahlu sunnah untuk hizbiyah. Hizbiyah yang menjadikan tokoh tertentu atau pemahaman tertentu atau kitab tertentu selain Quran dan Sunnah sebagai patokan al-wala' wal-bara', itu hizbiyah. Tidak ada ruang hizbiyah di Ahlus Sunnah. Barang siapa yang cinta dan bencinya al-wala' wal-bara'nya dibangun di atas tokoh tertentu, guru tertentu, syekh tertentu, maka dia hizbi, bukan sunni. Yang menjadikan patokan al-wala' wal-bara'nya di atas ma'had tertentu, yayasan tertentu, ada hizbi, bukan sunni. Yang menjadikan patokan al-wala' wal-bara'nya pada kitab tertentu selain Al-Quranul Karim, ada hizbi, bukan sunni, bukan salafi. Al-wala' wal-bara'nya di atas dasar sunnah, ittiba'u sunnah, ittiba'u salaf. Fakullu man ja'ala matbu'ahu mahallan lil wala'i wal bara' ghair Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa min ahlil bid'ah wa tafarruq. Siapa saja yang menjadikan tokoh yang diikuti sebagai patokan untuk al-wala' wal bara' selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk ahlul ahwa, pemecah belah umat. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Faman ja'ala shakhsan min al-ashkhas ghayra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadikan seseorang, siapapun dia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnati wal jamaah, yang mencintai orang ini, yang menyepakati orang ini, maka dia termasuk ahli sunnah wal jamaah. Wa man khalafahu kana min ahli bid'ah wal furqah, yang berseberangan dengan orang ini, yang bertentangan dengan orang ini, maka dia termasuk ahlul bid'ah, ahlul furqah. Kana min ahlil bid'ah wal dalali wal firaq. Maka orang ini yang al-wala wal baraknya dibangun di atas tokoh tertentu ini, dia termasuk ahlul bid'ah, termasuk ahlul dalalah, ahlul furqah. Dan itu merupakan ciri khasnya al-firaqud dhalah, kelompok-kelompok bid'ah yang sesat, menjadikan tokohnya masing-masing sebagai patokan al-wala' wal-bara'. Barakallahu fikum. Jahmiyah, al-wala' wal-bara'nya pada Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham. Mu'tazilah, al-wala' wal-bara'nya dengan Wasil Ibn Atta, Amr Ibn Ubaid, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Wahakadha Ikhwanul Muslimin, al-wala' wal-bara'nya dibangun di atas Hasan al-Banna, Said Qutb, Said Hawa, dan tokoh-tokoh pergerakan mereka. Terus demikian, atau perhatikan semua kelompok-kelompok yang menyimpang sampai hari ini, menjadikan al-wala' wal-baraknya pada syekhnya, tokohnya. Antum perhatikan baik-baik. Ini tokohnya fulan, ini tokohnya adalah fulan, tokohnya adalah alan. Kecintaan dia dibangun di atasnya, kebencian dia dibangun di atasnya. Tidak segan-segan mengatakan orang lain hizbi, dikarenakan berseberangan semata dengan syekhnya. Tidak segan-segan menyatakan orang lain mubtadi, semata-mata menyinggung tokohnya. Tidak segan-segan mentahdir seseorang, mengeluarkan orang dari sunnah, semata-mata tidak sepakat dengan gurunya, dengan syekhnya. Itu ciri-cirinya ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ahlus sunnah tidak demikian. Al-wala' wal bara'nya di atas sunnah. Yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai para sahabat, salafun salih, maka dia ahlus sunnah. Yang berislam dengan bimbingan sunnah dan manhaj salaf, maka dia ahlus sunnah, dicintai, dikasih wala'. Barang siapa yang bertentangan dengan manhaj salaf, bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah, dalam perkara prinsip keimanan, dalam perkara tauhid, dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah, maka dia bukan ahlus sunnah. Jelas. Tidak ada ruang hizbiyah di kamusnya ahlus sunnah. Juga barakallahu fikum, dengan prinsip al-wala' wal-bara' ini tidak ada ruang asabiyah di kamusnya ahlus sunnah. Ahlus sunnah syiarnya ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti salafun salih. Tidak ada asabiyah, fanatisme, di tengah-tengah mereka. Tidak ada fanatik guru, fanatik syekh, fanatik ormas, parpol, fanatik yayasan, fanatik pesantren, fanatik komunitas, tidak ada. Karena syiar mereka dan ittiba. Abul Muzaffar Sam'ani rahimahullah dalam bukunya Al-Intisar li Ahlil Hadis disebutkan dalam kitab Shaunul Mantiqi wal Kalam, beliau mengatakan inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilaihi wa nuhina 'anil ibtida' wa zujirna anhu. Kita ini diperintah untuk ittiba', dihasung untuk ittiba', dilarang dari ibtida', membuat bid'ah, dikecam dengan keras dari semua bentuk kebid'ahan. Beliau mengatakan wa syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum lisalafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdats. Syiarnya ahli sunnah, mereka ittiba', mengikuti salafun salih dan meninggalkan segala sesuatu yang bid'ah, yang muhdats. Yang ada hanya ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah. Yang ada hanya ittiba'us salafus salih, kembali kepada manhaj salaf, pemahaman salaf. Tidak ada asabiyah, tidak ada taklidul a'ma, taklid buta di tengah-tengah salafi. Kalau antum mendapati sebagian pihak yang kemudian mengeluarkan statement, saya rela mati, saya rela mengorbankan nyawa untuk membela pondok ini, maksudnya antum ini, hati-hati, itu benih-benih hizbiyah, benih-benih asabiyah. Barakallahu fikum. Mestinya kamu enggak mengatakan seperti itu, katakan dengan bimbingan sunnah. Saya siap berkorban dengan jiwa raga, dengan apa yang saya punya untuk membela sunnah, untuk ittiba'us sunnah, mengikuti manhaj salaf. Hada salafi. Ada ucapan-ucapan mengandung aroma-aroma asabiyah, aroma-aroma taklid, itu hizbiyah, bukan salafi, bukan sunni. Hati-hati. Dipahami ya? Maka tidak boleh bagi siapapun di kalangan salafiyin untuk menjadikan satu ustadz, satu da'i dari da'i-da'i sunnah sebagai patokan al-wala' wal-barok. Menjadikan gurunya sebagai patokan al-wala' wal-barok. Ta'asub kepada gurunya, tak buta kepada gurunya. Hati-hati, ini kadang muncul dan berbahaya ini. Karena pondoknya banyak. Masing-masing santri membanggakan gurunya. Hati-hati. Nah, ini, hati-hati. Pokoknya, siapa saja yang tidak dikenal sama Ustadz Afif Hizbi. Yang tidak dikenal sama beliau, majhul. Tidak layak untuk gabung dalam dakwah dan tarbiyah. Tidak boleh ngajar. Siapa saja yang berani menyentuh kehormatan ustadku ini, hizbi. Berhadapan dengan saya, akan saya tahdir dia. Hanya aroma-aroma hizbiyah, aroma-aroma asabiyah, takut buta. Itu bukan tarbiyah salafiyah, itu tarbiyah hizbiyah, asabiyah. Itu bukan salafi, itu hizbi. Hati. Ada yang berani menyentuh ma'had jenis pun itu berhadapan dengan saya. Yang berseberangan dengan ma'had jenis pun itu hizbi dia. Ini aroma-aroma hizbi ya. Itu bukan salafi, itu bukan sunni. Al-wala' wal-baroknya di atas sunnah. Syiar mereka ittiba'. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Di di kalangan salafiyin al-sunnah dikarenakan al-wala wal baraknya itu di atas sunnah, syiar mereka adalah ittiba'u sunnah. Salafiyin ahlus sunnah tidak memiliki yang namanya amir jamaah. Tahu amir ya? Pemimpin jamaah salaf. Tidak ada amir jamaah, tidak ada rois, tidak ada DPD, DPP, tidak ada DPW, tidak ada DPD, tidak ada DPC, tidak ada DPRA. Tidak ada Dewan Pimpinan Pusat Salafi, Dewan Pimpinan Wilayah Salafi, Dewan Pimpinan Daerah Salafi, Dewan Pimpinan Cabang Salafi, ranting, tidak ada. Itu semua adalah hizbiyah, asabiyah. Tidak ada tanzim sirri di tengah-tengah salafiyin. Yang ada koordinasi. Tanzim tidak ada. Tidak ada yang namanya sayap rahasia, proyek-proyek rahasia yang enggak jelas. Tidak ada, semuanya nampak Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak ada kemudian baiat-baiat kepada guru ngajinya, baiat kepada ustaz yang di pondoknya. Tidak ada. Semua yang mengandung aroma-aroma hizbiyah, aroma asabiyah, aroma taqid buta, itu semua tidak ada dalam kamus salafiyin. Dikatakan syiar mereka sunnah, ittiba'us sunnah, ittiba'us salaf. Al-wala' wal-bara'nya di atas prinsip ini. Barang siapa yang berseberangan dengan ini, maka dia bukan salafi. Dipahami ya? Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Di antara konsekuensi al-wala, loyalitas dan kecintaan karena Allah Azza wa Jal, al-sunnati wal jamaah mencintai ulama sunnah, mencintai para sahabah, mencintai salafun salih, mencintai ulama sunnah yang masyhur dengan sunnahnya, yang masyhur dengan dakwah salafiyahnya. Barakallahu fikum. Dan itu menjadi ciri khasnya ahlu sunnah. Mencintai salafiyin, mencintai ahlu sunnah, mencintai ulama sunnah, a'imatus sunnah wa din. Jadi masukkan di dalam kitab-kitab usul sunnah, kitab-kitab manhaj oleh para ulama una. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Aqidatul Salaf Ashabul Hadith menjelaskan wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li'immati sunnati wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha. Di antara salah satu ciri-ciri ahlu sunnah, mereka mencintai para a'immatus sunnah, ulama sunnah, pembela-pembela sunnah, para wali-wali Allah ahlu sunnah. Sampai belum mengatakan wa qad zayyana Allah subhanahu qulub ahli sunnati wa nawwaraha bihubbi ulama'is sunnah fadlan minhu jalla wa ala. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi hati-hati ahlu sunnah. Menerangi dengan cahaya hati-hati ahlu sunnah dengan kecintaan kepada ulama sunnah. Ini merupakan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Qutaibah ibn Sa'id rahimahullah, dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam bukunya Syaraf Ashabil Hadith, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahlal hadithi fa innahu ala sunnah." Kalau kamu mendapati seseorang yang mencintai ahlul hadith, maka dia di atas sunnah. Itu ciri khas. Al-Imamul Barbahari rahimahullah, Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari, dalam bukunya Syarhus Sunnah, beliau menegaskan, kalau kamu melihat, saya terjemahkan langsung, kalau kamu melihat seseorang mencintai Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hudair, fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaAllah. Ketahuilah, dia ahlu sunnah insyaAllah. Kalau kamu melihat seseorang yang mencintai Ayyub As-Sikhtiyani, Abdullah bin Aun, Yunus bin Ubaid, Abdullah bin Is'al Al-Audi, Al-Sya'bi, Malik bin Mirwal, Yazid bin Zuraih, Malik ibn Mu'ad, Wahab bin Jarir, Hamad ibn Salamah, Hamad ibn Zaid, Malik ibn Anas, Al-Auza'i, Zaidah ibn Qudamah. Ini tokoh-tokoh sunnah pada masa itu. Fa'lam annahu sahibu sunnah. Ketahuilah, ini orang sahibu sunnah. Dan bila kamu melihat seseorang mencintai Ahmad bin Hanbal, Al-Hajjaj ibn Minhal, Ahmad bin Nasr al-Marwazi, wa dzakarahum bi khair, menyebut mereka dengan perkara kebaikan, wa qala bi qaulihim, dan sependapat dengan manhaj mereka, fa'lam annahu sahibu sunnah. Ketahuilah, dia sahibu sunnah. Wadih. Kalau anda mendapati seseorang mencintai Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab Al-Dzahabi, na'imatul sunnah di masa itu, dia sahibu sunnah insyaAllah. Anda mendapati seseorang mencintai Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Najdi, putra-putranya, teman-temannya, ikhwanuh min ulama sunnah, maka dia sahibu sunnah insyaAllah. Anda mendapati orang yang mencintai Al-Allamah Sa'di, Syekh Ahmad Al-Ansari, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Bas, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Mubil bin Hadi, a'imatus sunnah di masa itu, ada sahibus sunnah insyaAllah. Di zaman sekarang ini, anda mendapati seseorang mencintai Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi, Al-Allamah Syekh Ubad Al-Jabiri, Al-Allamah Syekh Al-Bukhari, wa ikhwanuhum dari ulama sunnah, maka dia sahibu sunnah insyaAllah. Dan kalau kamu mendapati salafiyin di masing-masing negara mencintai du'atu sunnah, du'atu salafiyin, ada sahibu sunnah insyaAllah. Itu ciri khasnya mereka dan itu alami. Itu merupakan konsekuensi al-wala, kecintaan kepada salafiyin, kecintaan kepada ahlu sunnah, kecintaan kepada du'atul sunnah, ansaru sunnah, ulama sunnah, a'imatu sunnah. Barakallahu fikum. Kaidah yang berikutnya. Kaidah yang berikutnya, barakallahu fikum, berkaitan dengan al-bara'ah. Berkaitan dengan al-bara'ah, sikap berlepas diri. Di antara kaidah al-sunnati wal-jama'ah ialah al-bara'atu minal kuffar, sikap bara'ah dari orang-orang kafir dengan ragam kekufurannya. Bara'ah kepada kaum musyrikin dengan ragam kesyirikannya. Bara'ahnya tamah kamilah, bara'ahnya sempurna total, tidak boleh ada walak sedikit pun kepada mereka. permusuhan antara kaum muslimin dengan kaum kufar itu adawah diniyah. Permusuhan karena agama. Lakum dinukum waliyadin. Meyakini mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan nasul Quran. Karena Allah Azza wa Jal yang mengkafirkan mereka. Ahlul kitab, al-Yahud wa al-Nasara, al-Mushrikin. Dengan ragam agama mereka. Yakini, barakallahu fikum, kufurnya mereka, kafirnya mereka. Permusuhan antar muslimin dengan mereka adawah diniyah. Bukan karena urusan tanah. Seperti yang digembar-gemborkan oleh duat dai-dai ikhwanul muslimin, dai-dai harokiyin yang mengatakan permusuhan antara kita dengan Yahudi bukan karena agama, tapi karena urusan tanah. Ini ucapannya Yusuf al-Qardawi, tokoh mereka. Barakallahu fikum. Ini bukan salafi, ini bukan sunni. Ahlus sunnah wal jamaah mengkafirkan yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Memusuhi yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Untuk kaum kufar, kaum musyrikin, permusuhannya total, sempurna, tidak boleh ada wala sedikit pun. Barang siapa yang berloyalitas kepada kaum kufar, ada dua hukum kata para ulama. Yang pertama dihukumi kemurtadan dari Islam. Apabila walaknya, al-muwalahnya, al-muwalah at-tamah. Loyalitas secara total. Meyakini benarnya agama mereka, meyakini benarnya akidah mereka, meyakini kebenaran pemahaman kufurnya mereka, membela mereka untuk memerangi kaum muslimin, menyanjung-nyanjung syiar agama mereka, merendahkan syiarnya kaum muslimin. Hadza munafiq, hadza zindiq, hadza mulhid. Murtad dari agama Allah dengan wala yang seperti ini. Barakallahu fikum. Hukum yang kedua, dinyatakan sebagai orang yang menyimpang atau orang yang fasik. Ketika tidak sampai tingkatan itu, dia tahu mereka kufar, enggak meyakini benarnya agama mereka, meyakini mereka kufur, syirik, akidahnya dan segala macamnya, tetapi ada kecondongan kepada mereka terkait dengan bab yang lain. Terkait dengan masalah potongan rambutnya, seneng gaya jabrik, seneng gaya mohak-mohak, seneng gaya artis-artis Asia, artis-artis Amerika, artis Eropa, kufar. Seneng dengan model pakaian mereka, menjadi fans, fanatiknya mereka. Dan yang semisal itu. Tapi dia masih meyakini kufurnya mereka. Ini al-muwalah yang tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Tetapi dia di atas jurang kebinasaan. Bisa jadi menyimpang. Minimalnya dia fasik. Jatuh dalam keharaman. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang berwala dari kalangan kalian kepada mereka kaum kufar, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Itu dirinci oleh para ulama. Ada yang kufur, ada yang bid'ah, ada yang haram. Tergantung kadar walaknya masing-masing. Tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, dimasukkan dalam bab ini. Ketika tasyabbuhnya total, menyeluruh dalam semua sisi, kafir. Tasyabbuhnya dalam perkara-perkara akhlakiyah dan semisal itu, fasik. dikarenakan salah dalam walaknya. Mestinya dikasih baro'ah, tanpa walak sedikit pun dia memberikan walaknya pada kaum kufar. Urusan duniawi diperbolehkan. Interaksi-interaksi duniawi, semata-mata duniawi, bisnis yang halal, yang mubah, labas. Urusan terkait dengan kebangsaan dan kenegaraan, satu bangsa, satu negara, menjaga kerukunan, kondisi, enggak ada masalah. Dikarenakan mereka yang satu negara kafir zimmi, bukan kafir harbi yang diperangi. Selama mereka tidak menghinakan syiar Islam, tidak memerangi kaum muslimin, hidup damai, enggak ada masalah. Tapi lakum dinukum waliyadin, silakan beribadah dengan cara kalian, sementara kami adalah kaum muslimin. Enggak ada masalah. Tetapi tetap kita meyakini mereka orang kafir musyrik. Tetap kita membenci mereka karena Allah secara total. Tetap tidak boleh ada loyalitas kepada mereka sedikit pun dalam perkara-perkara keagamaan. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Seseorang yang memberikan walak kepada kaum kufar, maka dia bukan salafi. Dengan mualah yang sampai pada tingkatan kufurnya dia, atau sampai tingkatan kebid'ahan dia. Dan tidak tergambar ya seorang sunni salafi. Salafi sunni mencintai sunnah, tasabuh dengan kaum kufar, potongannya moha-moha, jabrik-jabrik. Balikan potongan rambut anak Anda. Tidak tergambarlah di kalangan salafiyin menggunakan pakaian-pakaian modelnya kaum kufar. Malu-maluin. Meskipun semata-mata itu kemaksiatan ya, Pak. Tapi tidak tergambar demikian di kalangan salafiyin. Kaidah berikutnya. Masih terkait dengan masalah al-baro'ah. Di antara kaidah al-sunnah wal-jamaah berkaitan dengan al-baro'ah adalah at-tahdhiru min ahli al-ahwa'i wal-bid'ah. Memperingatkan kaum muslimin dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, dari kelompok-kelompok yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat. Barakallahu fikum. Setelah diyakini mereka ini menyimpang, munharif, dihukumi oleh para ulama termasuk orang yang menyimpang, yang sesat, termasuk mubtadi, kelompoknya kelompok bid'ah, pemahaman-pemahaman bid'ah. Konsekuensi al-wala wal-baro'nya adalah Anda harus mentahdir umat dari mereka. Jangan duduk majlis dengan mereka. Jangan bersahabat dengan mereka. Tidak boleh mendengarkan ucapan mereka, apalagi ceramah mereka. Tidak boleh bergaul dengan mereka. Tidak boleh berjalan dengan mereka. Tidak mungkin ta'awun dakwah dengan mereka. Sebagai sikap baro'ah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Selama mereka muslim, yakini muslim. Jangan kamu kafirkan. Tapi tinggalkan dia. Jauhi dia. Jangan bersahabat dengan dia. Tahdir umat dari bahaya mereka. Ini mauqifun salafi. Sikap yang ditunjukkan oleh salafun salih, bahkan menjadi aslun salafi, prinsipnya salafun salih. Dan itu bukan termasuk ghibah, bukan termasuk memecah belah ummah, tetapi membeli pelajaran kepada para pemecah belah ummah dengan bid'ahnya, supaya mereka mau kembali kepada sunnah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menyatakan Ahlul bid'ah la yanbaghi li ahadin an yujalisahum wa la yukhalitahum wa la ya'nasa bihim. Ahlul bid'ah tidak seyogyanya, tidak semestinya bagi siapapun majlis dengan mereka, bergaul dengan mereka, nyaman dengan mereka. Tidak boleh. Itu disebutkan dalam Al-Ibanah. Fudhal ibn Iyad rahimahullah menyatakan, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Siapa saja yang duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah, tahdir dia. Peringatkan umat dari bahaya dia. Yang duduk, apalagi ahli bid'ahnya. Beri peringatan kepada dia. Itu ahli bid'ah. Jangan sama dia. Kalau masih kekeh dengan apa yang dilakukan, gabungkan dia bersama dengan tokohnya tadi. Waspadai penyimpangan dia. Ini disebutkan juga, disebutkan Al-Lalikai dalam bukunya Syarhus Sunnah. Barakallahu fikum. Salam ibn Abi Muti' mengatakan dahulu ada salah seseorang dari kalangan Ahlul Ahwa berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub, imam besar salaf pada masa itu, ahli hadis wa ahlu sunnah. Dia mengatakan, ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah. Wahai Abu Bakar, aku ingin tanya kepada kamu satu kalimat saja. Qala Ayyub, maka Ayyub mengatakan sambil menunjukkan ke jarinya. Wala nisfu kalimah. Wala nisfu kalimah. Tidak. Walaupun separuh kalimat. Walaupun separuh kalimat. Aku tidak mau. Tidak mau mendengarkan satu kalimat pun dari mereka. Meskipun bentuknya pertanyaan. Khawatir syubhat. Masuk dalam hati, bersarang, dan bisa keluar, penyakit. Kata para ulama, asyubuhatu khattafah, walqulubu dha'ifah. Syubhat menyambar-nyambar, hatinya lemah. Sekelas Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Apalagi kita, apalagi kamu yang masih pemula. Habib bin Abi Zibirqan, ada mengatakan Zibirqan, rahimahullah mengatakan, kana Muhammad ibn Sirin, idha sami'a kalimatan min sahibi bid'atin, wadu'a usbu'aihi ala udhu, fi udhunaihi. Dahulu Muhammad bin Sirin, bila mendengarkan satu kalimat dari sahibul bid'ah, beliau meletakkan kedua jari pada kedua telinganya, begini. Thumma qal, beliau mengatakan, la yahillu li an ukallimahu hatta yaquma min majlisih. Begini. Tidak halal bagi aku bicara sama dia sampai dia pergi dari majlisnya. Tidak mau dengarkan satu kalimat. Tidak mau. Itu Muhammad ibn Sirin rahimahullah, imam besar ahlu sunnah di zaman tabi'in. Imam tabi'in pada masanya. Ilmunya, masya Allah, jangan tanya. Tidak mau. Ilahnya kata para ulama adalah membuat penyakit. Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan. Disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam bukunya Al-Adabu Syar'iyah. Allah Allah min musahabati haula, yani ashabul bid'ah. Allah Allah, hati-hati Allah Allah. Jangan bersahabat dengan mereka-mereka ini ahli bid'ah. Wa yajibu man'us sibyan min mukhalatatihim, dan wajib melarang anak-anak kita jangan bergaul dengan mereka. Li'alla yathbuta fi qulubihim min dhalika syai', supaya jangan sampai ada sesuatu dari bid'ah itu bersarang di hati mereka, anak-anak kita. Wa asghaluhum bi ahadithi wa asghiluhum bi ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibukkan anak-anak kalian dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk tabiat mereka, karakternya mereka di atas sunnah. Jangan sok gaya. Saya ambil kebaikannya, akan saya buang kejelekannya. Kamu ini siapa? Pemula, baru kemarin, baru ngerti sunnah, baru ngerti sunnah. Sok gaya datang menghadiri orang-orang yang memang orator, pandai berbicara, tapi pemahamannya larinya kepada radikalis teroris. Yang ini pemahamannya liberal, yang ini macam-macam pemahamannya. Diingatkan, ya akhi, hati-hati. Ini orang-orang menyimpang ini. Mereka bukan salafiyin, bukan ahlus sunnah. Jangan dengarkan ucapan mereka. Jangan taklim sama mereka. Wah, kita ambil kebaikannya. Kita buang kejelekannya. Kamu ini siapa? Muhammad bin Sirin satu kalimat tidak mau. Ayub Sikhtiyani setengah kalimat tidak mau. Nah, itu ini siapa? Saat majlis kamu telan semuanya. Bertentangan dengan prinsip salaf, ujungnya penyimpangan. Yang lebih ajib, yang lebih aneh lagi dari kalangan para mumayyi'in, ahlu tamyi', menyatakan mereka itu hulat, mutasyaddidin, nudu ahlu sunnah, ekstremis, orangnya keras, hulu. Ciri-ciri mereka suka melarang orang lain ngaji di tempat-tempat yang lain. Jangan talim sana, jangan talim sana, jangan talim sana. Apa ini? Talim kepada siapa saja. Ambil baiknya, buang buruknya. Ini syubhatnya para memayyi'in sampai hari ini. Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menegaskan ini syubhatun syaitaniyah. Syubhat dari setan ini. Berupaya untuk memalingkan pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda Ahlussunnah dari du'atu sunnah, ulama sunnah, dan menceburkan mereka ke dalam majlisnya Ashabul Ahwal Bidah. Mengerikan ya akhi. Salaf lu tidak mau. Mauqifun salafi, tidak majlis sama mereka, tidak bersahabat dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka, tidak taklim kepada mereka, hatta satu kalimat pun tidak mendengar dari mereka. Yang ini Masya Allah ya Hannu, katanya Masya Allah ya Hannu, sok pinter. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Satu kali majlis diuntal miring, langsung menyimpang. Satu kali majlis. Anehnya sama yang lainnya taklim, sama Ahlussunnah antipati. Jangan taklim sama mereka. Mereka ini radikal, ekstrim, hulu, jamaah tahzir katanya. Katanya ambil baiknya, buang buruknya. Kalau sama Ahlussunnah main tahzir, tapi kalau sama yang lainnya ambil baik, ambil buruknya. Nah, dengan harokah kelompok-kelompok du'at harokiyin, ikhwanul muslimin, dan kerucu-kerucunya kesana. Dengan orang-orang Hizbut Tahrir, gabung. Dengan yang lainnya, gabung. Ahlussunnah, jangan sama mereka, jamaah tahzir. Menerapkan prinsipnya Ahlussunnah, keblinger. Yang mestinya kamu tinggalkan, semua ahlul fitan, ahlul syubhah, ahlul ahwa, orang yang menyimpang, yang bukan salafi. Hada wadih. Ini konsekuensi al-bara'ah. Meninggalkan orang-orang yang menyimpang. Tidak bersahabat, tidak bermajlis, ila akhiriha. Jangan musyawarah sama mereka, jangan sinergi dakwah sama mereka, tidak mungkin ta'awun dakwah dengan mereka. Jauh, sejauh-jauhnya dari mereka. Ahlussunnah, Ahlussunnah. Mereka-mereka. Ini prinsip salaf. Dan itu merupakan ciri khasnya salafiyin. Barakallahu fikum. Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala menegaskan ketika menyebutkan ciri-ciri Ahlus Sunnah, wa bughdhuhum li'immatil bid'ah, mereka sangat membenci tokoh-tokoh bid'ah yang mengajak umat kepada neraka, kata beliau. Walaknya kepada ulama sunnah, baro'ahnya kepada ahlul bid'ah, gitu ya kan. Itu Ahlus Sunnah. Wallahul musta'an. Ini konsekuensinya. Sehingga prinsip tahzir kepada memberikan peringatan kepada Ahlus Sunnah dari bahaya bid'ah itu syar'i. Bimbingan sunnah, mauqifun salafi. Tapi ingat, dipastikan dan diyakini mereka memang ahlul bid'ah. Diyakini mereka adalah munharifun, orang-orang yang menyimpang yang sesat. Itu para ulama yang menjelaskan, mereka yang membicarakan, yang menghakimi, yang mengklaim, memvonis. Jangan salah, barakallahu fikum. Ini prinsip al-bara'ah. Termasuk tahdzir adalah al-hajr. Hajr mubtadi', memboikot, meninggalkan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Termasuk at-tahdzir, membongkar penyimpangan-penyimpangan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Membongkar penyimpangan pemahaman mereka, membongkar penyimpangan-penyimpangan kitab-kitab mereka, buku-buku mereka, dibantah. Dan itu yang melakukannya adalah para ulama sunnah, masyayikhus sunnah, dan para du'atus sunnah yang mapan keilmuannya. Termasuk baro'ah, kaidah dalam baro'ah, barakallahu fikum. Bahkan di dahulu di kalangan salaf, sampai pada tingkat tidak mau menjenguk yang sakit di kalangan mereka, tidak mau mensolatkan jenazah mereka, tidak mau ikut menguburkan jenazah mereka. Bukan karena meyakini kufurnya mereka, bukan. Tapi dalam rangka untuk tahdzir, memberikan peringatan kepada umat dari bahaya mereka. Dikasih pelajaran, orang-orang semacam ini layak direndahkan, dihinakan, dimusuhi, dibenci. Dikasih baro'ah kepada mereka. Dan itu menambah iman. Bukan membuat orang menyimpang, barakallahu fikum. Hadza wadih. Difahami insyaAllah ya? Difahami. Kaidah berikutnya. Di antara kaidah al-wala' wal-bara' ahlus sunnati wal-jamaah, dan merupakan konsekuensi-konsekuensinya. Ialah ar-raddu 'alal mukhalif. Ar-raddu 'alal mukhalif. Membantah siapa saja yang menyelisihi sunnah, yang menyelisihi bimbingan sunnah. Ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah, dalam risalah beliau Imdadus Salafi bi usul wa qawaid fil manhaj salafi. Kaidah yang keempat, firdir al-mukhalif, membantah orang-orang yang menyelisihi. Membantah orang-orang yang menyelisihi. Barakallahu fikum. Al-mukhalif itu umum. Orang yang menyelisihi ini umum. Ada mukhalif min ahli sunnah. Wa yabqa 'ala sunnah. Ada yang menyelisihi sunnah dari kalangan ahli sunnah dan dia masih sebagai ahli sunnah. Dipahami ya? Mereka ini barakallahu adalah para ulama ahli ijtihad. Para mujtahidin yang salah ijtihad akhirnya menyelisihi sunnah. bukan karena kesengajaan menyelisihi sunnah, menentang sunnah, bukan. Tapi salah ijtihad. Yang ini dimaafkan atas kesalahan ijtihadnya. Tetap di atas sunnah, dimuliakan, dihormati. Yang ketiga, tidak boleh diikuti kesalahannya dan memperingatkan umat dari kesalahan dia. Dengan tetap memuliakan beliau, menghormati beliau. Masih di atas sunnah. Barakallahu fikum. Cukup banyak di kalangan para imam yang demikian tergelincir di kalangan salah ijtihad. Biasanya kalau mereka masih hidup dan dikasih tahu, akan langsung dan segera rujuk kepada al-haq, istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ciri-ciri ulama sunnah. Tapi yang seringkalinya sudah wafat, sudah meninggal dunia. Didapati ada ketergelinciran pada beliau-beliaunya dan itu salah ijtihad. Maka kita, barakallahu fikum, membantah kesalahan dia, memberi peringatan kepada umat tentang bahaya kesalahan dia, tetapi tetap menghormati ulama'nya, memuliakan ulama'nya, kita mengatakan mereka termasuk ulama sunnah, tapi salah dalam bab ini. Jangan diikuti. Ini yang pertama. Al-mukhalif, yang kedua, ada kalanya al-mukhalif min ahli sunnah, dan dengan itu dia keluar dari sunnah. Barakallahu fikum. Ahli sunnah, dia seorang ahli sunnah, jatuh dalam mukhalafah sunnah, menyelisihi sunnah, dan dengan itu dia keluar dari daerah ahli sunnah. Kana ahli sunnati fataghayyara fasara min ashabil bid'ah. Dulunya ahli sunnah, berubah, sekarang menjadi ahli bid'ah. Ini ada beberapa keadaan. Atau camkan baik-baik. Yang pertama, idza waqa'a fi bid'atin kubra ghalidhatin la yu'dzar bimithlih. Mithluhu la yu'dzar bihi. Afwan. Apabila sosok ahlu sunnah ini jatuh dalam kebid'ahan yang besar, yang berat, yang parah, yang semisal dia gak ada uzur untuk itu. Tidak mungkin orang seperti ini jatuh dalam kebid'ahan yang besar seperti itu. Dicontohkan oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa wa Kutub Warasal Syekh Rabi, juz yang ke-14, bab takfir. Dicontohkan seperti bid'ah Rafidah, Syiah Rafidah, bid'ah khalqul Quran, Mu'tazilah, Khawarij, dan yang semisal mereka. Sosok al-sunnah jatuh dalam bid'ah yang semacam ini, yang semisal dia enggak mungkin dikasih uzur, maka ini orang langsung dikatakan mubtadi umbal. Tidak ada persyaratan untuk iqamatul hujjah. Tidak ada keharusan untuk munasohah. Langsung dikatakan mubtadi umbal. Para ulama ikhtilaf tentang kekufuran dia. Jawabkan baik-baik. Ini kaidah muhimmah yang beliau sebutkan dalam buku itu, ikhwan. Siapa ahlu sunnah yang tidak mungkin dikasih uzur? Ahlu sunnah yang mengerti ilmu, paham sunnah, da'i sunnah, alim sunnah, paham usul sunnah, mengerti prinsip-prinsip akidah salaf. Bukan orang baru kemarin. Ulama sunnah, du'atus sunnah, salafiyin yang sudah mengkaji akidah salaf, terjatuh dalam pemahaman Syiah Rafidhah. Na'udzubillah, menyatakan dengan sadar. Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, nanti akan kembali ke dunia ini sebelum kiamat. Dia akan membantai musuh-musuhnya. Hadza Rafidhi, Hadza bukan sunni. Itu namanya akidah rafidah, namanya roja'ah. Meyakini Ali bin Abi Thalib telah wafat, itu hidup kembali sebelum kiamat, bangkit kembali di dunia membantai musuh-musuh dia. Yang dimau dengan musuh-musuh dia, yang mereka maukan Abu Bakar, Umar, dan yang lain-lainnya. Kalau sudah mati, tidak. Juga dihidupkan kembali, dibantai sama Ali, mati lagi. Khurafat. Rafidah. Yang ngomong seperti ini, seseorang yang mengerti sunnah, da'i sunnah, talibul ilmi, yang memahami akidah sunnah, apalagi alim sunnah, ada rafidhi. Ini rafidhah ya, bukan sunni. Mubtadi'un dhal. Ya khitaqillah, kenapa tidak antum nasihati dia dahulu? Tidak perlu munasaha, kata Syekh Rabi. Tidak perlu iqamatul hujjah. Dikarenakan dia sudah punya hujjah. Dia alim bisunnah. Ngerti sunnah. Paham usul sunnah. Tidak mungkin orang seperti itu punya pemahaman rafidhah. Kok muncul pemahaman seperti ini? Hadza mubtadi'un dhal, rafidhi. Jawabkan baik-baik. Ada sosok yang seperti tadi mengatakan Al-Quran makhluk. Bukan kalamullah, makhluk itu ucapannya Jibril. Na'udzubillah. Langsung kamu katakan hadza mu'tazili. Hadza mu'tazili, Jahmi. Ada bukan sunni, mubtadi'un dhal. Tidak mungkin sosok salafi yang mengerti akidah salaf mengatakan demikian. Para ulama semuanya sepakat. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan dia makhluk, maka dia kafir. Itu kesepakatan ulama sunnah dinukil al-Lalika'i dalam bukunya Syarah Usul itu kata al-Sunnah. Kok mengatakan makhluk, na'udzubillah, mubtadi'un dhal, ulama ikhtilaf tentang kekufuran dia. Ikhtilaf. Difahami tidak ini? Jangan mengatakan takullah ya akhi, antum ekstrim, antum hulu, jemaah tahdir, mestinya antum nasihati terlebih dahulu, antum tidak punya teleponnya, kenapa tidak antum bel dia, tidak kamu tegur dia. Ya akhi, dia bukan orang awam. Dia bukan orang kemarin yang mengerti sunnah. Ini du'atu sunnah, alim sunnah. Ikhwah yang memahami akidah sunnah. Tidak mungkin mengucapkan kata-kata seperti itu. Waras dia, waras. Sehat dia, sehat. Ada mu'tazili, mubtadi'un dhal. Dibantah penyimpangannya. Difonis orangnya. Itu kaidah salaf. Contoh yang lain terkait dengan kaum khawarij. Ini yang paling membahayakan. Ahlussunnah wal jamaah prinsipnya apa tadi malam? As-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Sabar menghadapi kezaliman mereka. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Jangan mencela mereka. Haram hukumnya memberontak penguasa. Ada seorang alim sunnah, da'i sunnah, ikhwah, salafiyin masyhur. Mengkaji sunnah sekian tahun lamanya. Punya statement. Kalau penguasanya musuh-musuh sunnah, demo. Gitu. Kalau penguasanya musuh-musuh agama. Gitu ya. Memperbolehkan untuk menghujat mereka, mendemo mereka, membongkar kaiban mereka. Na'udzubillah. Ada khariji. Hada bukan salafi. Hada mubtadi'un dhal. Khariji. Hada khawarij ini, ikhwan. Tidak mungkin ada seorang salafi yang seperti itu. Barakallahu fikum. Dahulu ada salah seorang dulunya, termasuk ahli hadis, thiqah, rawi yang terpercaya, abid, ahli ibadah, zahid, zuhud. Namanya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Dipuji oleh para ulama sunnah, imatus sunnah. Hidup di zaman Al-Thawri, Syu'bah bin Hajjah, dan yang lain-lainnya. Tiba-tiba dia punya fatwa. Isi fatwanya adalah membolehkan memberontak penguasa yang zalim. Hanya fatwa. Dia enggak terjun dalam apa namanya pergerakan massa dua sekian dua apa gitu, enggak ada. Hanya menfatwakan. Itu para ulama langsung berbalik sikap. Dibaifkan oleh para ulama, dikecam dia, ditahdir umat dari bahayanya, direndahkan, dikucilkan. Dikatakan hadza khariji, langsung. Suatu kali Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala sedang mau masuk ke Masjid Jami Basrah atau Kufah. Begitu masuk ke masjid mendapati ada orang ini lagi sholat, bayangkan. Langsung beliau mundur teratur, keluar dari masjid, ambil sandal sambil mengatakan na'udzubillah min khusyu'in nifaq, kata beliau. Na'udzubillah dari khusyuknya kemunafikan. Pergi beliau. Zahirnya ahli ibadah, pemahamannya khawarij. Pergi beliau. Itu mauqifun salafi, termasuk bentuk al-wala wal bara, ya akhwat. Sampai sini paham? Kok diam? Dipahami insyaallah ya. Ada seorang alim sunnah, du'atu sunnah, termasuk da'i-da'i sunnah, menyatakan bahwasanya Rafidhah, Syiar Rafidhah saudara kita. Tidak masalah kita mengadakan perjanjian damai dengan mereka, sama dengan kita, sama-sama muslim. Na'udzubillah. Siapa yang mengatakan Rafidhah muslim? Kalau Syiah mungkin, tapi kalau Rafidhah, Itsna Asyariyah, Imamiyah Ja'fariyah, dengan pecahan-pecahannya, Houthi, Al-Jarudiyah, dan yang semisal mereka di zaman sekarang ini, kufar, dikafirkan oleh para ulama sunnah. Dia mengatakan, dia saudara kita, dia bukan musuh kita, sama-sama cari aman. Hadza mubtadi'un dhal. Menyimpang dia. Syiar Rafidhah tidak pernah menuhankan Allah Azza wa Jal. Tuhan mereka Ali. Wa Ali barak dari mereka. Mereka menuhankan tokoh-tokoh mereka. Mereka tidak punya kitab suci Al-Quran. Mereka punya sendiri. Mushaf Fatimah, mushaf ini, mushaf itu. Mereka enggak percaya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya nabi sendiri. Mereka punya kiblat sendiri di Karbala. Mereka punya pemahaman-pemahaman yang kufur. Ar-Rafidhah kufar, kata para ulama. Ini mengatakan saudara kita damai dengan mereka wa ila akhirih. Ada munharif. Jangan heran ketika ada yang punya pemahaman demikian langsung dikatakan mubtadi'un dhalal oleh para ulama. Taubat ente. Ini kemungkaran yang sangat nyata, yang sangat besar. Taubat ente. Tidak mau taubat, membela segala macam mubtadi'un dhalal. Kenapa? Jatuh dalam perkara bid'ah yang besar. Orang semisal dia tidak mungkin dikasih uzur. Ini bukan orang awam. Dipaham insyaAllah ya. Bantah penyimpangannya. Fonis orangnya. Dulu ahlu sunnah, sekarang dia sebagai ahlul ahwa, tergantung bid'ahnya masing-masing. Ada lagi yang jenis kedua. Ahlu sunnah wal jamaah jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan sunnah. Bid'ahnya samar, tidak semua orang tahu. Itu penyimpangan, itu perkara bid'ah. Yang seperti ini kamu ingkari mukhalafahnya. Ya, itu perkara mungkar, kamu ingkari penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Adapun orangnya diproses. Diproses. Kalau dia masih sudah meninggal dunia, maka bantah bid'ahnya. Terangkan kebid'ahannya. Jangan diikuti. Terkait dengan ulama'nya, kalau misalkan belum ada di kalangan para ulama sunnah yang mengatakan dia mubtadi, dihormati. Sebagaimana yang pertama tadi. Kalau masih hidup, diproses. Dan itu yang sering kita dapati dari kalangan ulama sunnah, memproses orang-orang yang mulai bergeser manhajnya. Di sini letaknya munasaha. Dinasihati, jalsa, diskusi, segala macamnya. Ditanya argumentasi yang kamu itu apa, kok mengatakan demikian, dibantah syubhatnya, hakadha. Diharapkan dia rujuk kembali kepada sunnah. Rujuk alhamdulillah, hadza ahlus sunnah. Yang dulu masa lalu, itu penyimpangan jangan diikuti. Kalau dia rujuk selesai, hapus dari memorinya dia. Selama tidak mengulang lagi, jangan dijadikan rapot merah. Ini kebusukan hati yang dibahas tadi ikhwan. Simpen. Ente dulu pernah demikian. Kok ente dulu sudah tobat? Jangan dibahas-bahas lagi. Selesai sudah. Dan dia bagus tobatnya. Tapi ketika dalam proses ada penentangan, penolakan, membela penyimpangan dia, membela pemahaman dia. Terus dinasihati lebih tegas lagi, lebih tegas lagi. Muncul dia tindakan-tindakannya anehnya itu, menyerang ahlus sunnah, menyerang salafiyin, menyerang ulama sunnah, membawakan syubhat-syubhat di tengah-tengah ahlus sunnah. Terus lagi, terus sampai pada tingkat para ulama sunnah yang berkompeten dalam bidang ini menyatakan hadza munharif. Hadza sahibu hawa, taghayyar, telah berubah dia. Hadza sahibu hawa. Dengan namanya masing-masing. Tadi katakan hadza ikhwani, hadza sururi, hadza qutbi, hadza hajuri, hadza musafid, hadza kada. Itu langsung. Ada kalam ulama yang jelas menerangkannya. Yang ini kemungkaran dibantah dengan ilmiah. Umat ditahdir dari penyimpangan-penyimpangan dia. Dan umat juga ditahdir dari orangnya. Dulu ahlus sunnah, sekarang ashabul hawa. Itu kan proses. Tidak serampangan barakallahu fiik. Dipahami insyaAllah ya. Dan banyak contoh-contoh di zaman kita masih hidup zaman sekarang ini. Dulu tokoh-tokoh sunnah, du'atu sunnah inharaf. Dulu dikenal sebagai ahlus sunnah inharaf. Pencetus paham haddadiyah. Abu Abdillah Mahmud al-Haddad. Difonis haddadi. Tokoh-tokoh mereka yang lainnya. Ada Fawzil Asal Bahraini. Abdul Latif Bashumail. Ada Fadil Harbi. Difonis oleh para ulama. Ada Haddadi. Ada Al-Hajuri. Difonis oleh para ulama. Munharif Undal. Yang terakhir ini. Ada Musafiq. Muhammad bin Hadi. Turun kalam para ulama. Itu dengan proses panjang. Bukan kita yang melaksanakan. Ulama sunnah yang berdiskusi. Yang munasoha. Satu persatu. Adu argumentasi. Dipetakan hujahnya. Menentang. Menentang. Terus demikian. Sampai turun vonis. Dulu termasuk masyaikhuna. Dulu mendiang guru kita. Sekarang dia sahibu hawa. Tinggalkan dia, jauhi dia, jangan sama dia, jangan ta'awun dakwah sama dia, jangan tarif sama dia. Itu konsekuensi al-wala wal-bara. Dengan ilmiah, dengan hujjah. Dipahami? Kok diem? Dipahami insyaAllah ya? Khulasanya, ikhwan fillah azakumullah, semua bentuk mukhalafah diingkari. Entah dari ahlus sunnah atau dari selain ahlus sunnah. Diingkari, dikarenakan dia mukhalafah. Ingkarul munkar. Terkait dengan orangnya, tergantung keadaannya masing-masing. Orang berikutnya. Jangan melongo. Orang berikutnya. Mukhalif yang berikutnya. Mukhalif dari kalangan ashabul hawa wal bid'ah. Ini orang memang semenjak zaman dahulu kala. Memang dia orang menyimpang. Memang dia bukan salafi. Sudah begitu jatuh dalam mukhalafah berikutnya. Kesalahan berikutnya. Penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Ya sudah. Kasihkan sekalian. Masuk dalam daftar penyimpangan-penyimpangan dia. Ada sufi. Dari kalangan sufiyah, asy'ariyah, maturidiyah. masyhur dengan itu semuanya. Ini bukan salafi. Dilaporkan ternyata dia meruda paksa santriwatinya. Naudzubillah min dzalik. Masukkan memang demikian keadaan mereka, naudzubillah. Bukan penyimpangan. Iya, itu kemaksiatan dosa besar. Tapi disebutkan langsung, hadza asy'ari, hadza sufi, hidung belang. Ini orang dikenal sebagai seorang ikhwani. Dari kalangan ikhwanul muslimin. Kemudian dia merangkul kaum Nasoro, merangkul kaum Hindu, mengatakan mereka semua adalah saudara-saudara kita, permusuhan kita dengan mereka bukan permusuhan agama, dalam rangka untuk cari suara dalam pergelaran pesta politik, pesta tadi itu, untuk naik menjadi seorang bupati atau wali kota atau apa. Ya masukkan dalam daftar penyimpangan dia memang. Wala karamah, bantah penyimpangannya, bantah orangnya, tahdzir umat dari bahaya dengan ilmiah, dengan ilmiah. Barakallahu fikum. Itu namanya ardal mukhalif. Dipahami ya? Ada kalanya al mukhalif alusunnah, mukhalafahnya bukan penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan, akhlak yang buruk, muamalah yang jelek. Barakallahu fikum. Dan dia alusunnah. Maka ingkari. Akhlak buruknya kamu ingkari, kemaksiatannya kamu ingkari, orangnya kamu nasihati, kamu tegur, dan tidak mungkin kamu keluarkan dia dari Ahlussunnah dikarenakan kemaksiatan, dikarenakan buruknya akhlak. Tidak ada. Ahlussunnah, tapi dia seperti itu. Terus begitu. Ketika dia menunjukkan penentangan, menjauh dari salafiyin, ya sudah. Ditinggalkan dikarenakan buruk akhlaknya. Ditinggalkan dikarenakan dosa ahli maksiatnya. Dan dia masih salafi. Jangan mengatakan dia sebagai orang hizbi. Dia masih salafi, cuma dia buruk akhlaknya. Jangan bersahabat karib dengan dia. Dia salafi, tapi dia suka berbuat yang seperti itu. Ada makomnya masing-masing. Dipahami insyaAllah ya. Itu semua masuk dalam kerangka ar-raddu alal mukhalif. Membantah para mukhalifin. Itu prinsipnya harus sunnah. Itu merupakan konsekuensi al-wala wal-bara. Barakallahu fikum. Semuanya dengan ilmiah, semuanya dengan bimbingan-bimbingan ulama us-sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Prinsip ini dikenal dengan prinsip at-tahdzir. Tapi dengan kaidah-kaidahnya disebutkan di atas. Prinsip ini juga dikenal dengan sebutan al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Prinsip ini momok yang sangat menakutkan para hizbiyyin. Karena dengan ini ahlu sunnah wal jamaah membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, syubhat-syubhat mereka dengan ilmiah di hadapan umat. Maka prinsip ini yang sangat diserang, dimusuhi oleh semua hizbiyyin. Dari kalangan Jamaatul Khuruj antipati dengan ini. Ini merusak umat, membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Nanti umat akan terpisah-pisah, yang ini salafi, yang ini sururi, yang ini kutbi, yang ini khuruji, yang ini tahriri. Pecah. Ya memang harus pecah, ada furqan, pembeda ini hak ini batil. Dari kalangan Jamaatul Tamyi', lingnya ikhwanul muslimin, sururiyah yang moderat, muncul lagi yang setelah mereka, yang setelah mereka. Barakallahu fikum. Mereka antipati dalam masalah ini. Di satu sisi mereka menerapkannya dengan serampangan. Menuduh ahlu sunnah jamaah tahdir. Menuduh ahlu sunnah gulat. Gulat. Orang yang ekstrim. Suka mentahdir dan segala macamnya. Dengan tanpa bukti yang jelas. Ahlu sunnah tidak serampangan dalam mentahdir. Prinsipnya saya terangkan tadi. Itu dikarenakan dengan prinsipnya akan terbongkar semua penyimpangan-penyimpangan mereka tadi. Apakah dia salafi? Dia bukan salafi. Tahu dari mana? Oh, dia bertahun bergandengan tangan dengan tokoh Hizbut Tahrir. Tidak mungkin salafi seperti itu. Al-wala wal-boronya jelas. Apakah dia salafi? Oh, dia bukan salafi. Tahu dari mana? Oh, dia bergandengan tangan dengan tokoh Ikhwanul Muslimin. Nah, ini dengan tokoh Khawarij. Tidak mungkin sosok da'i salafi seperti itu. Al-wala wal-boronya jelas. Itu dibongkar dengan prinsip ini. Sangat menakutkan mereka. Sehingga membuat tuduhan-tuduhan dusta kepada salafiyin mudah mentahdir dan segala macam. Lah, yang ditahdir cuma kalian-kalian ini. Wahai ashabul ahwa'i wal bid'ah, ashabul fitnah, kalian. Yang lain tidak ada ditahdir ngapain. Di sisi yang lain mereka menerapkan dengan serampangan. Dengan cara-cara yang enggak ilmiah, bukan dengan cara hikmah. Ketika menyikapi salafiyin al-sunnah, keras mereka. Menerapkan prinsip ini. Jangan talim sama mereka. Jangan hadiri mereka. Awas bahaya mereka. Ini jamaah tahdir. Ini orang-orang yang ekstrim. Ini orang-orang yang keras. Ila akhirih. Tidak ada bukti. Mereka terapkan. Padahal katanya membuat perpecahan di tengah umat. Ketika berhadapan dengan musuh-musuh mereka dari kalangan sufiyah, kuburiyah, wah, ekstrimnya luar biasa. Tidak perhatian dengan bagaimana tata keramanya, bagaimana etikanya, bagaimana pertimbangan maslahat dan madharatnya. Pecah. Mereka sekarang dimusuhi oleh kaum liberal, kaum sufiyah, kuburiyah, maturidiyah. Dicap sebagai kelompok-kelompok yang menyimpang. Daftar nama-nama orang yang menyimpang versinya mereka. Semua dari mereka. Barakallahu fikum. Padahal mereka tahu siapa kita. Kita juga mendakwakan tauhid, juga mendakwakan sunnah. Tahu siapa kita. Tapi tidak dimasukkan dalam daftar list tadi itu. Kenapa? Karena kita ilmiah. Kita dengan hikmah. Barakallahu fikum. Tidak serampangan. Tidak serampangan. Barakallahu fikum. Fallahu al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di sisi yang lain, ada yang menerapkan prinsip ini dengan tata cara yang melanggar manhaj salaf. Tadi antipati, yang ini memakainya menggunakan prinsip ard al-mukhalif tapi dengan cara-cara yang enggak sesuai dengan manhaj salaf. Barakallahu fikum. Nenek moyang mereka yang satu ini kaum Khawarij. Kaum Khawarij punya semangat untuk ingkarul mungkar nahi mungkar. Yang pertama kali mereka tuju adalah para penguasa. Tapi keblinger mengkafirkan penguasa yang zalim, yang fasik, yang berhukum dengan selain hukum Islam. Itu dari mulai zaman dahulu kala sampai detik ini masih sama pemahamannya. Dari sinilah muncul pecahan-pecahan fikrah Khawarij. Meskipun tidak mau dikatakan Khawarij. Barakallahu fikum. Membantah orang yang menyelisihi mereka dengan serampangan. Mudah menghizbikan orang lain dengan tanpa hujjah. Mudah membid'ahkan orang lain dengan tanpa hujjah. Sisi yang lain membenci tokoh-tokoh sunnah. Ini dari kalangan Al-Haddadiyah Al-Mutasyaddidah. Dari mulai Haddadiyah pertama, Haddadiyah kedua, Haddadiyah ketiga, Al-Hajawurah, Al-Musafiqah. Ini semuanya sama. Barakallahu fikum. Dengan tambah hujjah. Tokoh-tokoh sunnah, tokoh-tokoh salafi dibidik sama mereka. Dihantam sama mereka. Bukan ahlul bid'ah saja, tapi tokoh-tokoh salafiyin yang mereka hantam. Membid'ahkan ulama sunnah, menghizbikan du'atu sunnah mancanegara. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita, min abrazi alamatil haddadiyah ta'an fil ulama. Tanda-tanda yang paling jelas, yang paling gampang gamblang pada Haddadiyah, mereka menikam para ulama. Ru'usus salafiyin. Mereka menikam tokoh-tokoh salafiyin mancanegara. Dari mulai yang pertama sampai yang terakhir ini. Al-Mus'afiqah. Semuanya menggunakan kaidah arad al-mukhalif. Membantah orang yang menyelisih. Tapi dia ekstrim. Ghulu. Al-Sunnah dengan kaidah. La hadha mahtamyi. Wa la hadha manhaj tajdid. Tashaddud. La mumayi'ah. Wa la mutashaddidah. Al-Sunnah di atas al-wala wal-barok yang jelas. Di atas sunnah. Dengan konsekuensi-konsekuensi yang jelas. Semuanya mauqifun salafi. Athar salaf. Diterangkan oleh para ulama sunnah. Wahaka terbimbing. Sehingga yang di atas prinsip ini salafi. Yang berseberangan dengan ini. Dia bukan salafi. Dia bukan ahlu sunnah. Itu kalau diperpanjang. Panjang ya ikhwan. Itu bisa sampai. Dari mulai pagi sampai malam hari. Khusus membongkar satu persatu. Bagaimana manhaj tamyi. Kemudian bentuk syubhat-syubhatnya. Kaedah-kaedah mereka. Itu sehari. Seharian ya kawan. Yang ini yang mutasyadid juga demikian. Kalau mau dibahas satu persatu panjang ya kawan. Semuanya subhanallah. Letaknya pada prinsip al-wala wal-bara. Makanya saya bahas ini panjang. Dikarenakan prinsip ini. Al-sunnah. Dan menuduh semua tuduhan-tuduhan mubayyi'ah, mutasyaddidah dan membantah mereka. Semua larinya pada prinsip al-wala' wal-bara'. Wallahu musta'an. Barakallahu fikum. Semoga manfaat apa yang disampaikan pada daurah kali ini. Semoga kita semuanya diberi taufik senantiasa di atas sunnah, istiqamah ala sunnah. Di sini yang dianjurkan adalah bersemangat untuk talabul ilmi tafaqquh fiddin. Semakin kita mengerti sunnah, semakin kita mengerti penyimpangan-penyimpangan yang ada, harus memotivasi kita semakin semangat untuk belajar agama. Karena banyak yang belum kita pahami, barakallahu fikum, yang belum kita ilmui. Belajar akidah sunnah, usul sunnah, manhaj salaf, belajar ahkamuddin, akhlak, semuanya, kaji yang bagus. Sibukkan dengan talabul ilmi, menambah wawasan ilmiah, sehingga semua dikaji, diterapkan dengan ilmiah, dengan hujjah. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita semua dari syubhat al-hizbiyin wal-munharifin. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.